Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alayhi wa ala alihi وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين pendengar radio Indah Siar yang kami hormati, kita masih pada kisah Ka'ab ibn Malik, satu kisah yang diletakkan oleh Imam Nawawi dalam kitabnya Riyadus Salihin dalam bab At-Taubah. Dan sungguh ini adalah mutiara yang sangat berharga, ilmu yang memiliki sekian banyak faedah. Kisah ini adalah kisah taubatnya Ka'ab ibn Malik ketika dia tidak ikut perang Tabuk. Dan kita sudah baca sampai pada kalimat di mana Ka'ab ibn Malik menceritakan Rasulullah SAW sudah sampai di Tabuk dan mulai Rasulullah SAW bertanya-tanya, "Mada fa'ala Ka'ab?" Apa yang dilakukan oleh Ka'ab ibn Malik? Apa yang terjadi padanya? Ada seorang yang enggak disebutkan namanya menyatakan, "Ya Rasulullah, dia tertahan oleh jubahnya dan tertahan oleh kesibukannya melihat dirinya dari kanannya dari kirinya." Tetapi dibantah oleh sahabat yang lain, Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu, dengan mengatakan, "Tidak demi Allah, aku tidak mengenali Ka'ab ibn Malik kecuali khaira. Aku tidak mengenalinya kecuali orang baik." Maka Rasulullah SAW pun terdiam. Selanjutnya kata Ka'ab, "Falamma balagani anna Rasulullah SAW qad tawajjaha qafilan min Tabuk hadarani bathi." Kata beliau, ketika aku mendengar sampai berita kepadaku bahwa Rasulullah SAW akan datang dari Tabuk, mulai datanglah padaku rasa takut, rasa gelisah, rasa sedih. "Fatafiqtu atadakkar al-kadhib." Maka aku mulai berpikir tentang kedustaan. Apakah aku perlu berdusta? "Wa aqulu bima akhruju min sukhtihi gadan." Apakah aku mengadakan kedustaan agar aku selamat dari kemarahannya besok? "Wa astainu ala dhalika bi kulli dhi ra'yin min ahli." Dan aku meminta bantuan pendapat dari keluargaku, orang-orang yang memiliki pandangan. Aku tanyakan pada mereka, bagaimana pendapat mereka? "Falamma qila," maka ketika dikatakan, "Inna Rasulullah sallam qad adalla qadiman zaha 'anil batil." Ketika sudah terdengar bahwa Rasulullah sallam masuk kota atau sudah datang, maka hilanglah semua pikiran-pikiran dusta dari kepala. "Zaha 'anil batil." Hilanglah pikiran jelek dari kepalaku. "Hatta 'araftu anni lam anju minhu bi syai'in abada." Hingga aku sangat yakin bahwa aku tidak mungkin bisa selamat dengan sesuatu apapun. "Fa ajma'tu sidqahu." Maka aku tekadkan kejujuranku. "Wa asbaha Rasulullah SAW qadima." Maka pada pagi harinya Rasulullah SAW benar-benar datang. "Wa kana idza qadima min safarin bada'a bil masjid." Dan beliau SAW setiap datang dari safar, beliau langsung ke masjid. Dan ini sunnah untuk kita kaum muslimin, bahwa ketika datang dari safar, pertama beliau ke masjid dan kemudian salat dua rakaat. Faraka'a fihi raka'atain. Beliau ruku dua rakaat. Thumma jalasa linnas. Kemudian beliau duduk menemui manusia. Falamma fa'ala dhalika ja'ahu al-mukhallafun ya'tadiruna ilayh wa yahlifuna lahu. Ketika beliau duduk di masjid, mulai berdatangan manusia. Orang-orang yang tertinggal, orang-orang yang tidak ikut, orang-orang yang memiliki udur, semuanya datang menyampaikan udurnya masing-masing. Wa yahlifuna lahu. Dan semuanya bersumpah. Demi Allah saya sibuk begini-begini. Demi Allah saya terhalang dengan ini. Demi Allah saya terhalang dengan itu. Dan jumlah mereka kanu bid'an wa thamanina rajula. Jumlah mereka ada 80 sekian orang. Ikhwani filina a'azakumullah. Hampir sebagian besar mereka adalah para munafiqin. Yang mereka ittakhadu aymanahum junnatan fasaddu an sabilillah. Mereka menjadikan sumpah-sumpah mereka sebagai tameng perlindungan. Kalau sudah kepepet, dia akan menyatakan, wallahi demi Allah, aku bersumpah dengan nama Allah untuk menyelamatkan dirinya. Enteng bagi mereka, ringan bagi mereka untuk bersumpah. Faqabila minhum ala niyatahum. Sedangkan Nabi SAW menerima dohirnya. Apalagi sudah membawa nama Allah, apalagi sudah bersumpah demi Allah, maka Nabi akan menerimanya. Wabaya'ahum. Dan Nabi membaiatnya. Wastaghfara lahum. Dan Nabi memintakan ampun untuk mereka. Mereka bersumpah demi Allah saya begini, demi Allah saya begitu. Maka Nabi menerimanya dan mendoakan, yaghfirullahu lakum. Semoga Allah memaafkan kalian. Semoga Allah mengampuni kalian. Itu zahirnya Rasulullah terima. Wa wakala sarairahum ilallahi ta'ala. Adapun kerahasiaan mereka, apa yang dibalik itu, Rasulullah SAW serahkan pada Allah SWT. Ini juga faedah penting buat kita kaum muslimin. Yaitu nahkum ala zahir, kita hukumi secara zahirnya, wallahu yatawalla sarair, sedangkan Allah yang akan menghukumi kerahasiaan yang kita tidak tahu. Adapun kita sebagai manusia menghukumi secara zahirnya, zahirnya dia beralasan dan alasannya didukung sumpah, ya kita terima. Allah nanti yang akan menghisab apa yang ada di balik itu. Allah yang akan menghitung mereka. Allah yang akan menghisab apa yang ada dalam hati-hati mereka. Dan Allah maha tahu, maha melihat, maha mendengar. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, faedah pentingnya buat kita adalah, kita jangan menghukumi urusan yang di dalam hati, tetapi kita menghukumi apa yang zahir. Falamma sallamtu tabassama tabassumal mughdhib. Hingga ketika aku datang kepadanya, hatta jaitu, kemudian aku datang dan aku memberi salam kepadanya. Assalamualaikum ya Rasulullah. Tabassama tabassumal mughdhab. Nabi tersenyum dengan senyuman orang yang marah. Wallahu alam seperti apa. Mungkin yang dikatakan di istilah kita senyum kecut ya. Atau seperti itulah. Walaupun senyumnya Rasulullah SAW tentunya tidak kecut. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Artinya terlihat bahwa tersenyumnya adalah tersenyum orang yang marah. Thumma qala ta'ala. Kemudian Nabi berkata, ta'ala. Ta'ala artinya kemarilah. Kemarilah. Faji'tu amshi hatta jalastu baina yadai. Maka aku pun berjalan mendekat kepada beliau sampai aku duduk di hadapannya. Faqala li, maka beliau berkata kepadaku, ma khallafak. Apa yang menghalangimu untuk berangkat? Alam takun qad ibta'ta dhahrak. Bukankah engkau sudah membeli kendaraan baru? Bukankah engkau sudah membeli hewan tunggangan? Jihad waktu itu, peperangan jihad waktu itu, masing-masing dengan perlengkapannya sendiri. Artinya enggak ada fasilitas pembagian kendaraan. Sehingga orang yang tidak punya kendaraan tidak bisa berangkat. Sehingga disebutkan di dalam Al-Quran, bagaimana kisah orang-orang yang datang kepada Nabi untuk berangkat jihad, tapi Nabi tidak memiliki kendaraan untuk mereka. Maka dikatakan, walau mereka berpaling, wa a'yunuhum tafidhu minad dama', berpaling dalam keadaan air mata mereka meleleh, karena tidak didapatkan baginya tunggangan. Ikhwan ibn a'azakullah, adapun beliau ini menceritakan, aku memiliki dua kendaraan malah. Barakallahu fikum. Maka tidak jadi alasan tidak punya kendaraan, karena dia punya kendaraan. Itu yang disebut oleh Nabi dengan kalimat, bukankah engkau telah membeli kendaraan yang baru? Ini tunggangan yang baru. Qultu ya Rasulullah, inni wallahi law jalastu inda ghairika min ahli dunya la ra'aitu anni sa'akhruju min sukhti bi'udrin min sakhati bi'udrin. Ya Rasulullah, sungguh demi Allah, kalau saja aku duduk bukan di hadapanmu, kalau saja aku duduk di hadapan orang lain dari orang-orang dari ahli dunia, niscaya aku bisa berbicara agar aku bisa keluar dari kemarahannya dengan udur yang aku akan sampaikan. Artinya, kalau bukan Rasulullah SAW yang dihadapi, beliau bisa memberikan sekian alasan. Laqad utiitu jadala. Aku diberi oleh Allah kemampuan untuk berdebat, kemampuan untuk berbicara. Lakinni wallahi laqad alimtu la in haddatsuka al-yawm haditsan kadibin tarda bihi anni. Tetapi demi Allah, aku sudah tahu, aku sudah yakin, kalau kusampaikan kepadamu hari ini ucapan dusta agar aku selamat, agar engkau ridho kepadaku, niscaya sebentar lagi Allah Subhanahu wa taala akan memberitahu engkau, menjadikan engkau tidak suka kepadaku. Wa in haddatsuka haditsa sidqin tajid alayya fihi inni la arju fihi 'uqballahi 'azza wa jall. Dan kalaupun aku jujur, aku sudah tahu pasti akan ada sesuatu atasku, pasti engkau juga akan marah kepadaku, tetapi aku berharap apa yang di sisi Allah Azza wa Jal. Artinya beliau radhiyallahu ta'ala anhu tidak mengingin atau tidak menginginkan menambah dosa dengan dosa. Tidak mau menambah dosanya, tidak berangkat jihad, ditambah dengan dosa dusta. Al-mu'min la yakzib. Seorang mu'min tidak berdusta. Al-mu'min la yakzib. Seorang mu'min tidak akan berdusta, sebagaimana disebutkan dalam satu riwayat yang sahih. Maka beliau tidak mau berdusta. Aku berharap apa yang ada di sisi Allah. Wallahu ma kana li min udrin ya Rasulullah, demi Allah, aku tidak memiliki udur apapun. Demi Allah, ma kuntu qat aqwa wala aysar minni hina takhallaftu anka. Sungguh demi Allah, aku tidak pernah semudah ini, aku tidak pernah sekuat ini ketika aku tidak berangkat jihad. Artinya, ketika beliau tidak berangkat jihad, beliau dalam keadaan sangat kuatnya, sangat cukupnya, sangat mampunya untuk berangkat. Dia katakan dengan jujur bahwa dia tidak punya alasan. Mau alasan sakit, dia tidak sakit. Mau alasan lemah, dia tidak lemah. Mau alasan enggak punya kendaraan, dia sangat cukup saat itu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Setelah mendengar ucapan Ka'ab bin Malik yang jujur, maka Nabi pun berkata sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, amma hadza faqad sadaq faqum hatta yaqdi Allahu fik. Adapun orang ini telah jujur. Adapun orang ini telah jujur. Bangunlah. Pergilah hingga Allah menurunkan keputusannya. Wa sara rijalun min bani Salimah faqalu li wallahi ma alimnaka adnabta dhanban qabla hadza. Kata mereka, tiba-tiba berkata orang-orang dari suku Bani Salimah, sungguh demi Allah, kami tidak pernah mengenali engkau berbuat dosa sekalipun. Bahkan aku enggak pernah mendapati engkau berbuat sesuatu kejelekan qabla hadza, sebelum ini. Laqad ajazta fi an la takuna i'tadarta ila Rasulullah SAW. Apakah engkau tidak bisa beralasan dengan alasan apapun? Bima tadara ilaihi al-mukhallifun, sebagaimana orang-orang lain memberikan satu alasan. Kenapa engkau tidak memberikan alasan? Engkau enggak pernah berbuat jelek sebelum ini. Engkau belum pernah melanggar. Faqad kana kafika dhanbaka istighfaru Rasulillah. Engkau tinggal beralasan, adapun urusan dosamu, kamu istighfar pada Allah, kan diampuni. Bahkan ketika Rasulullah SAW mendengar ucapan uzurmu, Rasulullah SAW akan berkata, yaghfirullahu laka, dan itu cukup bagimu. Qala wallahi ma zalu yu'annibunani hatta aradtu an arji'a ila Rasulillah SAW. Kata Ka'ab, sungguh demi Allah, mereka semua menyalahkan aku dan membujukku sampai hampir-hampir aku kembali kepada Rasulullah SAW untuk menyampaikan kedustaan uzur pada diriku. Tsumma qultu lahum, tapi kemudian aku katakan pada mereka, hal laqiya hadza ma'i min ahad, apakah ada orang yang seperti aku? Maksudnya yang tidak ikut berangkat jihad, tidak punya uzur dan jujur, tidak memberikan alasan-alasan yang dibuat-buat. Kata mereka, ada. Na'am. Laqiyahu ma'aka rajulan. Ada dua orang yang seperti kamu. Qala mithla ma qult. Dua orang ini berkata seperti apa yang kamu ucapkan. Wa qila lahum mithla ma qila lak. Wa qala lahuma wa qila lahuma mithla ma qila lak. Dan Rasulullah SAW juga berkata kepada keduanya seperti berkata kepadamu. Kum bangun, pergilah sampai ada keputusan dari Allah Ta'ala. Qala qultu man huma, aku katakan pada mereka, kata Ka'ab ibn Malik, siapa keduanya? Qalu, mereka menjawab, Murarah ibn Rabi' al-Umari wa Hilal ibn Umayyah al-Waqifi. Dua orang tadi yang seperti kamu adalah Murarah ibn Rabi' al-Umari dan Hilal ibn Umayyah al-Waqifi. Murarah dan Hilal radhiyallahu ta'ala anhuma. Qala fadhakaru li rajulaini qad shahida Badra. Mereka menyebutkan kepadaku dua orang yang kedua-duanya ikut dalam perang Badar. Fihima uswah, dan juga pada keduanya ada teladan yang baik. Aku kenal mereka. Qala hina dzakaruhuma li, dan mereka berkata setelah menyebutkan keduanya, qala wa naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an kalamina ayyuhas salasah, dan Rasulullah SAW melarang kami untuk berbicara kepada kalian, wahai tiga orang ini. Min baini man takhallafa anhu, dari semua yang tidak ikut berperang, yang jumlahnya 80 sekian, Rasulullah SAW melarang kami berbicara pada tiga orang ini saja. Ini sebagai hukuman bagi tiga orang sahabat ini. Yang kalau kita lihat, justru tiga orang inilah yang jujur. Tiga orang inilah yang sesungguhnya sahabat yang mulia. Adapun mereka-mereka yang tadi dengan gampang-gampangnya bersumpah dari kalangan para munafikin, wallahi syagalatna amwaluna wa ahluna fastaghfir lana, kami disibukkan oleh keluarga kami, anak-anak kami, ini dunia kami, segala macam, mintakanlah ampun untuk kami, maka semuanya Rasulullah terima dan Rasulullah katakan yaghfirullahu lakum. Tetapi justru tiga orang inilah yang Rasulullah SAW justru tahu, amma hadha qad sadaq, faqad sadaq. Adapun mereka telah jujur, kata Nabi. Adapun orang-orang ini, orang-orang yang jujur. Maka Rasulullah SAW hukum mereka. Ikhwan ibn a'azakumullah, lihat. Yang tadi para munafikin, dohirnya diterima. Urusan batinnya Rasulullah serahkan kepada Allah SWT. Yang tiga orang ini, dohirnya dihukum. Tetapi Rasulullah SAW cinta kepada mereka. Karena kenal hatinya dan kenal kejujurannya. Kenal hatinya dari Allah tentunya. Dan dari peranginya sebelum melakukan hal ini, mereka adalah orang-orang yang baik, orang yang saleh. Ikhwani fiddin a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini berarti faedah pentingnya adalah kalau seseorang dihukum bukan berarti dibenci, tetapi itu pelajaran untuk mereka agar mereka mendapatkan pelajaran yang berharga dan tidak terulangi setelah itu, dan mereka selamat sebagaimana orang-orang yang lain selamat dari kaum mukminin salihin. Itu dikehendaki. Sehingga Rasulullah SAW, apa yang Allah perintahkan, Rasulullah sampaikan. Apa yang memang selayaknya harus dihukum, karena enggak ada alasan, tetapi tidak ikut perang, maka ini perkara besar. Maka Nabi hukum dengan kalimat, jangan ajak bicara mereka. Ikhwan ibn a'azakumullah, kalimat nah Rasulullah SAW an kalamina, Rasulullah SAW melarang manusia untuk berbicara dengan kami, ini juga ada pelajaran lainnya tentang hukum dalam bentuk memboikot tiga orang ini untuk tidak diajak bicara. Fajtanabna annas, maka manusia pun meninggalkan kami, menjauhi kami. Aw qala taghayyaru lana, atau dalam riwayat disebutkan taghayyaru lana, mereka berubah sikap kepadaku, kata Ka'ab ibn Malik. Hatta tanakkartu li fi nafsil ard, hingga aku merasa bumi ini seperti bumi lain, tanah ini seperti tanah lain, aku melihat suasana yang ada di situ bukan suasana yang dulu lagi. Ini yang disebutkan dalam Al-Qur'an, hatta idza daqatil ardu bima rahubat, hingga ketika bumi terasa sempit bagi mereka. Fama hiya bil ardi allati a'rif, sungguh kata Ka'ab bin Malik, tanah ini, bumi ini seperti bukan bumi yang aku kenal. Orang-orang semua menjauh, enggak ada yang berbicara kepadaku. Falabithna ala dhalika khamsina laylah, dan itu terjadi sepanjang atau selama 50 hari. Fa amma sahibaya fastakana wa qa'ada fi buyutihima yabkian, adapun dua orang yang bersamaku, maka keduanya menetap di rumahnya dalam keadaan terus menangis. Wa amma ana, adapun aku, kata Ka'ab, fakuntu ashabbal qawm, aku waktu itu adalah yang paling muda di antara tiga. Wa ajladahum, bahkan yang paling kuat. Fakuntu akhruju فأشهد الصلاة مع المسلمين وأطوف في الأسواق. Maka aku tetap keluar rumah, aku tetap ke masjid, aku tetap salat bersama kaum muslimin, dan aku bahkan pergi ke pasar. Wala yukallimuni ahad. Tetapi tidak ada seorang pun yang berbicara kepada aku. Tidak ada seorang pun yang mengajak bicara aku. Wa ati Rasulullah SAW. Wa usallim alaih. Bahkan aku datangi Rasulullah SAW. Dan aku berikan salam kepadanya. Wa huwa fi majlisihi ba'da salah. Ketika Rasulullah SAW sedang duduk setelah salat, aku datangi dan aku katakan assalamualaikum ya Rasulullah. Fa aqulu fi nafsi. Aku bicara pada diriku dalam hati. Hal harraka syafatai. Apakah bibirnya bergerak atau tidak? Kalau bibirnya bergerak, aku sudah cukup. Walaupun tidak terdengar suara apapun. Thumma usalli qariban. Hal harraka syafatai biraddi salam amla. Beliau melihat bibir Rasulullah SAW. Ternyata benar-benar tidak menjawabnya. Maka semakin sedihlah Ka'ab ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Thumma usalli qariban minhu wa usariquhu an-nazar. Dan aku berupaya untuk salat di dekat Rasulullah SAW. Dan aku berupaya untuk mencuri-curi pandang melihat Rasulullah SAW. Fa idza aqbaltu ala salati nadhara ilayya. Kalau aku dalam keadaan salat, Rasulullah SAW memandang kepadaku. Wa idzal tafattu nahwahu. Dan kalau aku menengok atau melirik melihat Rasulullah SAW, beliau berpaling dariku. Hatta idza tala dhalika alayya min jaffatil muslimin mashaytu hatta tasawwartu jidara ha'id. Hingga ketika mulai berpanjang waktu aku dijauhi manusia, aku berusaha untuk menemui saudaraku. Aku berjalan, bahkan aku menaiki tembok, tembok kebunnya anak pamanku Abu Qatadah. Wa huwa ibnu ammi wa ahabbun nas ilayya. Beliau ini adalah anak pamanku yang paling aku cintai, paling aku sukai. Fasallamtu alaih. Aku meloncati temboknya, masuki kebunnya, dan aku memberikan salam kepadanya. Fa wallahi ma radda alayya salam. Sungguh demi Allah, dia pun tidak memberikan salam kepadaku. Tidak menjawab salamku. Fa qultu lahu ya Aba Qatadah anshuduka billah. Wahai Aba Qatadah, aku bertanya kepadamu dengan nama Allah. Wahai Aba Qatadah, aku bertanya kepadamu dengan nama Allah, ta'lamuni uhibbullah wa rasulah? Apakah kau tahu bahwa aku mencintai Allah dan Rasulnya? Bukankah kau tahu bahwa aku mencintai Allah dan Rasulnya? Fasakata. Diam, tidak menjawab. Fa'udtu. Fanasyattuhu. Aku ulangi lagi. Aku bertanya kepadanya dengan nama Allah. Aku tanya kepadamu dengan nama Allah. Bukankah kau tahu aku cinta kepada Allah dan Rasulnya? Fasakata. Masih diam. Faqa'adtu fanasyattuhu. Fa'udtu fanasyattuhu. Aku ulangi lagi yang ketiga kalinya. Dengan pertanyaan yang sama. Ya Aba Qatadah. Anshuduka billah. Hal ta'lamuni uhibbullah wa rasulah? Lalu yang ketiga kalinya dia menjawab. Itu pun dengan jawaban Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Fafadat aynaya. Kata Ka'ab, maka mengalirlah air mataku di pipiku. Wa tawallaitu hatta tasawwaratul jidar. Maka aku pergi, meninggalkannya, dan kembali menaiki tembok kebunnya. Fabaina ana amsi fi suqil Madinah. Ketika aku berjalan di pasar Madinah, tiba-tiba datang seorang Nabtiyun. Nabti adalah seorang penduduk Syam yang biasa datang membawa makanan untuk berdagang. Yabi'uhu bil Madinah, untuk dijual di Madinah. Orang itu berkata kepada orang-orang di pasar, man yadullu ala Ka'ab ibn Malik. Siapa yang bisa beritahu aku mana Ka'ab ibn Malik? Fataqfiqan nas yushiruna lahu ilayya. Maka mulailah manusia semua menunjuk kepadaku. Maka si Nabti tadi datang kepadaku. Fadafa'a ilayya kitaban. Kemudian memberikan satu surat dari Malik Ghassan. Surat dari Raja Ghassan. Fakuntu katiban. Dan aku orang yang bisa membaca, bisa menulis. Faqara'tuhu. Maka aku baca suratnya. Fa'idha fihi amma ba'd. Ternyata di dalamnya adalah kalimat amma ba'du. Fa'innahu qad balagana anna sahibaka qad jafak. Amma ba'd, sesungguhnya kami mendengar bahwa sahabatmu telah menyikapi kamu dengan sikap yang jelek. Walam yaj'alakallah bidari hawan. Allah tidak menjadikan engkau di tempat yang terhina atau tempat yang menyebabkan engkau terhina. Walam madja'ah, Allah juga tidak menghendaki engkau di tempat yang sempit. Falhaq bina, datanglah kepada kami. Bergabunglah bersama kami, kami akan hormati engkau. Lihat Raja Ghassan, Raja Romawi, ketika mendengar kalimat ini atau mendengar berita ada seorang yang disikapi dengan sikap seperti itu, mendekat, mengirim surat, memanggil, seakan-akan kesempatan untuk bisa mengajak mereka kembali kepada agama kafir, kepada agama Nasrani. Faqara'tuha, kata Ka'ab, aku baca. Kemudian aku katakan dalam hatiku, hadihi aydan minal bala, ini juga fitnah yang berikutnya. Fatayamamtu bihat tanur, maka aku letakkan, aku masukkan ke dalam pembakaran. Fasajartuha, dan aku bakar surat itu. Ikhwani fillah a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Saya kira kita cukupkan sampai di sini dulu. Kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya biidznillah taala kisahnya. Dan di sini sudah kita mendapatkan sekian banyak pelajaran. Yang terakhir adalah biasa terjadi kalau seorang sedang dihukum dengan tidak diajak bicara, biasanya serigala-serigala akan berdatangan. Kamu disikapi begini ya? Kamu sikapi begini ya? Udah kembali aja kepada kami, kami akan muliakan engkau. Ikhwan ibn a'azamullah, biasanya mereka, apakah orang-orang kafir ataupun orang-orang sesat, akan berupaya membujuk orang tadi agar kembali kepada kekafiran atau paling tidak bergabung bersama ahlul bid'ah, ahlul dalal, orang-orang yang sesat. Maka sabarlah. Kalau engkau menginginkan kebaikan, maka jangan tinggalkan ahlus sunnah. Jangan tinggalkan orang-orang saleh, walaupun mungkin terasa berat. Mungkin engkau ditegur, engkau dimarahi, atau engkau dihukumi. Kalau itu karena Allah, untuk Allah, dan karena itu untuk perbaikan engkau, perbaikan kita sendiri, walhamdulillah, kita lebih berbahagia di tempat yang kita memiliki pengingat-pengingat, memiliki sahabat yang menegur, daripada kita berada di tempat yang tidak ada seorang pun yang menegur kesalahan kita. Kita menyimpang, gak ada seorang pun yang menegur kita. Itu justru tempat yang berbahaya. Termasuk ukhuwah, persaudaraan adalah saling mengingatkan. Termasuk persaudaraan dan inti bahkan dari eratnya hubungan persaudaraan ukhuwah Islamiyah adalah adanya amar ma'ruf nahi munkar. Saling mengingatkan, saling menegur, saling menasihati. Wallahu ta'ala alam bisawab wa sallallahu ala muhammadin wa ala alihi wa sahabihi wa sallama tasliman katsira. Bismillah, kita sekarang menuju ruang tanya jawab. Jazakallahu khair sebelumnya kepada Al-Ustaz Muhammad bin Marsawid hafizahullah yang telah menyampaikan kajian Islam yang masyaallah sangat bagus sekali untuk kita pelajari dari kisah Ka'ab bin Malik ini. Kaum muslimin, baiklah, kita akan merujuk pada pertanyaan yang pertama. Bismillah, Ustaz, misalkan kita safar di sini, difoto di sana, difoto ya, atau kita posting ketika masih safar, hanya apa, banyak piknik selalu difoto dan posting di grup tersebut di WA. Padahal sudah tahu di grup itu banyak anggota yang ingin piknik, tidak bisa karena keadaan ekonomi keluarga. Minta nasihat Ustaz terkait hal ini. Ah, barakallahu fikum. Ini mungkin mirip dengan foto-foto makanan ya, ketika yeah, kita sedang berpesta atau kita sedang di restoran yang masya Allah makan sate dan sebagainya, foto upload. Ini kebiasaan-kebiasaan baru yang dulu nggak pernah saya dengar yang seperti ini. Dulu betul-betul rasanya canggung atau rasanya nggak pantas kalau kita menceritakan saya habis makan sate. Iya kan? Mudah-mudahan masih ingat orang-orang yang mengalami masa-masa sebelum adanya HP atau sebelum banyaknya HP. Aib kalau ada orang itu menceritakan kenikmatannya kepada orang lain untuk orang lain kepingin. Saya habis begini, saya habis ke restoran ini, saya habis... Ini barakallahu fikum perkara yang seharusnya seperti itu. Tetapi sekarang sudah bergeser. Berubah suasananya menjadi biasa. Status saya sedang di sini. Status saya sedang di puncak. Status saya sedang di... Barakallahu fikum, kalau bukan riya, itu kemungkinan pertama adalah riya. Dan riya adalah sikap yang jelek, yang tidak pantas bagi seorang muslim, apalagi ahlu sunnah. Kalau bukan riya, masih ada kemungkinan lain yang juga jelek, yaitu membuat orang tertarik dan kepengen, tapi kau gak ngasih. Padahal kalau bertetangga saja, kemudian kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, engkau memasak dan tercium baunya ke tetangga, berikan sedikit untuk mereka. Apa maknanya ini? Maknanya kalau mereka mencium baunya, kan mereka mungkin kepingin, maka diajarkan, disunahkan untuk memberi. Tetapi engkau mengirimkan gambarnya tapi enggak memberi. Maka ini suatu yang tidak pantas dan suatu yang jelek. Barakallahu fikum, wallahu ta'ala alam. Saya tidak bicara tentang hukumnya sampai sebatas apa, apakah haram atau makruh, tetapi paling tidak itu adalah perkara yang tidak pantas bagi seorang ahlu sunnah untuk berbangga-bangga dengan apa yang dia makan, berbangga-bangga dengan apa yang dia datangi dari tempat-tempat yang indah, dalam keadaan kaum muslimin, saudara-saudara kita yang kamu beritahu mungkin tidak mampu untuk bisa makan sehari 3 kali. Kan kasihan mereka. Barakallahu fikum. Kemudian Ustaz, bagaimanakah sikap saya dalam menghadapi kerabat yang saya mungkin akan kecuali kalau engkau mau mengajak. Oh, ini tempat yang indah. Besok saya ajak kalian semua satu grup 200 orang. Masya Allah. Itu bolehlah, bagus boleh. Tuh. Kamu biayai semua mereka itu. Ini tempat ada yang tempat indah. Mari kita ke sana semuanya. Semua biaya saya yang tanggung. Itu baru istimewa. Kalau enggak diajak buat ya buat apa? Ngapain? Kalau bukan riya, ngiming-ngiming tok, itu kasihan. Ya. Kemudian Ustaz, bagaimanakah sikap saya dalam menghadapi kerabat yang seakan menjauhi saya, bahkan terkesan mengucilkan ketika saya menyampaikan al-haq berdasarkan Al-Quran Sunnah. Barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Kalau seorang menjauhi kita, maka yang kita lihat dari diri kita sendiri terutama adalah apa yang kita lakukan. Kalau yang kita lakukan penyebab mereka menjauh adalah suatu yang jelek, maka bertobatlah pada Allah Taala dan berubahlah untuk menjadi lebih baik. Kalau ternyata sebab mereka menjauh adalah karena engkau menegakkan sunnah, menyampaikan sunnah, maka sabarlah, karena itu berarti ujian buat kamu. Memang berjalan di atas sunnah itu sangat berat. Bahkan suatu saat nanti, seorang yang memegang sunnah seperti memegang bara api. Tetap dipegang, tanganmu terbakar panas. Tetapi kamu lepas, kamu sesat, menyimpang dari sunnah. Suatu saat nanti, seperti itu beratnya. Kalqabid alal jamr, kata Nabi. Mereka yang berpegang dengan apa yang antum alai, kata Nabi, yang berpegang dengan apa yang kalian pegang, wahai para sahabat, nanti ada ayyamus sabr, ada hari-hari sabar. Yang pada hari-hari itu, mereka yang berpegang dengan apa yang kalian pegang, kalqabid alal jamr, seperti memegang bara api. Betapa beratnya memegang bara api. Bagaimana kamu memegang bara api? Panas. Berat, susah, panas, terbakar. Tapi jangan dilepas. Dilepas kamu sesat. Walhamdulillah, apa yang kita rasakan sekarang ini belum seberat itu. Walhamdulillah rabbil alamin. Maka sabarlah, belum seberat itu. Kalau cuma mereka berubah sikap dan sebagainya, berarti mereka bukan orang yang suka nasihat. Tetapi catatan, barangkali engkau menasehati mereka dengan bahasa yang salah, bahasa yang terlalu kasar. Maka itu pelajaran buatmu, lain kali berbicara dengan yang lebih halus, lebih baik. Tapi tetap nasihati, jangan berhenti dari menyampaikan sunnah. Barakallahu fikum. Pertanyaan berikutnya Ustaz, Afan Ustaz mau bertanya terkait jastip, jasa titip, yang belakangan ini tengah marak di kalangan pedagang online, yang mana sistemnya ada sebagai berikut. Seseorang menawarkan jasa kepada orang lain lewat medsos untuk menitip pembeli sesuatu barang, dan nantinya barang yang nantinya harganya akan ditentukan oleh yang menawarkan jasa titip tersebut, dan untuk membeli barang-barang titipan tersebut ditalangi oleh uang penyedia jasa titip. Biasanya produk-produk kuliner yang sedang promo banyak bermunculan penyedia jasa titip ini. Bagaimana hukumnya dengan transaksi seperti ini Ustaz? Jadi biasanya jasa titip ini menawarkan mau beli donat enggak misalkan. Nanti saya talangin dulu, saya beli 30 dijual 40 untuk orang ini. Biasanya nanti bayar apa pembelinya bayarnya nanti gitu Ustaz. Iya. Kemudian dibahas dianggap seperti hutang. Hutang kalau bertambah jadi riba begitu ya. Setahu saya, wallahu ta'ala alam, kalau itu dalam keadaan tambahan biayanya dalam rangka jasa tipnya tadi, bukan jasa pinjam, ya tidak mengapa dengan keridhaan kedua belah pihak. Barakallahu fikum. Tetapi kalau jasa yang dimaksud adalah jasa meminjamnya, saya pinjami dulu nanti kamu bayar dengan lebih, nah itu yang tidak boleh. Lalu bagaimana membedakan antara keduanya? Sangat jelas cara membedakannya. Kamu bilang sama dia bahwasanya saya ingin membeli itu, harganya berapa? Sehingga tidak bisa harganya dari kamu, dari just dari apa istilahnya justip, orang yang menawarkan justipnya. Iya. Kalau dia yang menentukan harga itu aneh, karena dia menjual barang yang bukan barangnya. Iya. Menjual makanan yang bukan miliknya. Gak boleh. Sehingga kita harus tahu yakin, harus tahu dulu harganya berapa. Oh saya tahu harganya 10 ribu. Saya beli 2 atau beli 5, 50 ribu. berapa jas tipnya? Ha, gitu. Jas tipnya 20 ribu misalnya. Saya bayar 70. Bukan 20 tambahan tadi sebagai jasa karena dia menjemi saya. Bukan. Apalagi hanya berapa menit saja. Bukan itu. Tapi itu adalah jasa engkau membelikan untukku. Maka tidak mengapa. Di antara jual beli adalah jual beli jasa. Tetapi kembali harus jelas harganya. Harus tahu berapa biaya titipnya tadi. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam. Semakin kemari semakin rumit masalah jual beli ini. InsyaAllah. Pertanyaan berikutnya Ustaz. Bagaimana cara kita merangkul saudara kita ahlus sunnah wal jamaah yang masih merokok dan bahkan mereka tahu kalau rokok itu tidak ada manfaatnya untuk mereka. Tetapi mereka bilang, saya tidak bisa berhenti merokok. Dan apakah ahli ibadah yang masih merokok ini termasuk kaum munafikin? Nauzubillah min dzalik. Barakallahu fikum. Merokok perkara yang haram. Sudah jelas keharamannya dari sekian banyak dalil. Yang pertama, bahwa Rasulullah SAW disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, ahalalakumul tayyibat wa harrama alaikumul khaba'ith. Rasulullah SAW mengajarkan kalian yang baik-baik dan mengharamkan yang jelek-jelek. Sekarang kita tanya rokok itu baik apa jelek. Semuanya sepakat. Bahkan muslimnya dan kafirnya semua sepakat. Bahwa rokok rusak kesehatan. Rusak jantung. Akan begini berbahaya bagi janin dan segalanya. Sekian banyak disebutkan dalam cangkang rokok. Dan itu di seluruh dunia. Dengan bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa apapun. Bahasa Cina. Artinya sepakat bahwa itu jelek. Maka apakah ada dalil yang membolehkan sesuatu yang jelek? Padahal disebutkan dalam Al-Quran, Rasulullah SAW harrama alaikumul khaba'ith. Mengharamkan untuk kalian yang jelek-jelek. Itu satu. Kedua, tabdzir. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Sesungguhnya mubadzir itu, menyanyiakan harta, itu orang yang menyanyiakan harta adalah saudaranya setan. Ikhwana syayatin. Ini teguran keras sekali dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sedangkan ketika engkau membuang uangmu untuk rokok, lihat orang yang paling kaya di dunia atau di Indonesia ini siapa? Mereka yang memiliki pabrik-pabrik rokok. Artinya uangmu diberikan pada mereka dalam keadaan gak ada keuntungan apapun, bahkan merusak. Tapi masih ada lagi sekian dalil dari para ulama tentang kenapa rokok itu haram. Tapi sekarang apakah seorang bisa berhenti merokok atau tidak bisa berhenti merokok? Kalau ada yang berkata saya tidak bisa berhenti merokok, berarti dia dusta. Sangat berdusta. Karena banyak orang yang merokok, bahkan ada yang 30 tahun merokok, bisa berhenti. Bahkan sebagian mereka berhentinya bukan karena takut pada agama, takut pada Allah, atau bukan karena sunnah, bukan karena itu semua. Justru karena dokter mengatakan kamu kalau masih merokok berbahaya bagi kamu. Kamu akan begini, kamu akan, baru takut dia. Diancam dengan api neraka gak takut. Saya gak bisa. Ketika dokter yang mengatakan kamu kalau begini, maka hatimu akan rusak, akan begini, akan begitu, baru berhenti. Ajib. Sama neraka gak takut, sama berita dari dokter takut. Ikhwan ibn a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Walaupun kita tidak berkata bahwa orang ini munafik, tetapi kita tahu seberapa lemahnya orang ini memiliki iman. Mestinya jangan berkata, saya tidak bisa berhenti merokok. Seharusnya, saya akan upayakan. Mudah-mudahan Allah membantu saya. Begitu loh. Kalau seorang mendapatkan suatu nasihat, suatu dalil-dalil yang melarang sesuatu, maka hendaklah dia berupaya dan berusaha. Bisa enggak bisanya itu nanti. Jangan langsung berkata, saya tidak bisa berhenti merokok. Itu kesombongan. Kalau saya enggak bisa berhenti merokok. Kamu tahu dari mana? Usaha aja dulu. Barakallahu fikum. Setelah berusaha-berusaha akan terlihat apakah kamu bisa atau kurang bisa. Kalau memang belum bisa, maka mudah-mudahan Allah berikan pahala atas usahanya. Dan kemudian Allah maklumi kekurangannya. Kalau sudah berusaha dan tidak berhenti berusaha. Kalau memang gagal, ulangi lagi. Enggak berhasil, ulangi lagi. Masih enggak berhasil juga, tanya sama orang-orang yang pernah merokok dan bisa berhenti. Kamu dulu bisa berhenti bagaimana caranya? Mencari nasihat-nasihat, tips-tips dari mereka yang berpengalaman dalam masalah itu. Mudah-mudahan bisa membantu kamu untuk berhenti merokok. Jangan merusak diri. Allah berfirman, wala tulqu biaidikum ila tahluka. Jangan lemparkan dirimu pada kehancuran. Enggak boleh bunuh diri. Hati-hati, rokok membunuhmu. Katanya mereka. Oh, mati itu kan urusan takdir. Betul. Urusan takdir. Tapi kita berbicara asbab. Asbab dan musabab itu Allah ciptakan. Allah menciptakan sebab-sebab dan musabab-musababnya. Allah ciptakan sebab dan akibat. Maka kalau engkau mengatakan itu takdir, coba kamu loncat dari gedung tingkat 90 atau tingkat 3 saja, berarti orang nanti mati. Kok mati? Mati itu kan takdir, loncat aja. Kamu gak akan bisa mengatakan mati itu kan takdir, ayo loncat. Ya tentunya kamu akan berpikir dengan otak yang sehat bahwa biasanya orang yang loncat dari gedung setingkat itu, setinggi itu, ya akan mati. Berarti loncat membunuhmu, begitu. Ya qadarullah wa masyaa fa'al. Kalau Allah takdirkan hidup, mungkin hidup. Demikian pula perokok-perokok ini. Banyak orang yang mati karena rokok, karena sakit kanker, karena paru-parunya kropos, karena akibat rokok. Tapi ada yang selamat. Ya ada saja yang Allah takdirkan selamat. Merokok sepanjang hidupnya tapi dia masih sehat walafiat sampai umur 70 tahunnya ada. Atau tidak sehat walafiat sungguhnya. Umurnya panjang tapi sakit-sakitan terus. Ya. Sengsara tiap hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasul muslimina jami'an. Amin. Pertanyaan terakhir Ustaz. Bismillah. Mau tanya Ustaz, mana yang lebih afdol, kurban pakai sapi atau kambing? Jazakumullah khairan. Disebutkan yang paling afdol adalah unta. Orang yang berikutnya, barakallahu fikum, ini ketika haji disebutkan adalah sapi. Tapi kalau sapi sendirian. Hati-hati catatannya. Kalau seorang berkurban unta sendirian, berkurban sapi sendirian, berkurban kambing sendirian, maka yang paling afdol adalah berkurban unta, kemudian sapi, kemudian kambing. Kalau sendirian, kalau urunan, maka sama saja. Kambing satu orang, sapi 7 orang. Ya sama nilainya. Tinggal dilihat apa yang disukai oleh masyarakat sekitarnya. Para mustahiqin, barakallahu fikum. Jazakallahu khairan atas jawabannya dan juga atas tausiah dan kajiannya. Semoga memberikan manfaat bagi Anda semua, kaum muslimin dimanapun Anda berada. Kaum muslimin, dan bagi Anda pertanyaan yang belum terjawabkan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bisa terjawab pada kesempatan lain. Al-Kalam, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya atas salah dan kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wabihamdika. Asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.